saat berlari kejar mimpi niat terpatri. Tapi malam ini ku ingin pergi, aku ingin have fun. Ini harus diisi. Tapi malam ini ku akan pergi, aku ingin have fun. Pakai jeans t-shirt sepatu buluku, tancapkan sambil putar lagu. Ini malam yang selalu menantiku, malam yang panjang bareng teman. Kejar mimpi niat terpati, karena dompet ini harus diisi. Tapi malam ini ku akan pergi, aku sepatu